اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. مصالح selesai salat tarawih kemudian salat witir dengan jamaah di masjid, apakah nanti setelah pulang ke rumah bangun tidur masih boleh lagi tahajud? Karena dalam satu hadis disebutkan ij'alu akhir salatikumul laila alwitra, jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam itu witir. Padahal dia sudah salat witir tadi bersama jamaah, habis salat tahajud, salat tarawih, salat witir, pulang ke rumah tidur, boleh kata tahajud lagi? Nah, ini masalah. Pertanyaan ini pernah ditujukan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia. Apa kata beliau? Idza autarta min awalil lail, jika anda sudah witir di awal malam, habis salat isya, salat tarawih, kemudian salat witir, thumma yasarallahu lakal qiyam fi akhirihi, kemudian Allah memudahkan engkau untuk bangun malam, lalu kemudian mau sholat lagi tengah malam, fasalli, maka sholatlah. Boleh sholat. Ma yassarallahu laka, sholatlah yang dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala engkau badan sehat, tidak mengantuk, diberikan taufik hidayah oleh Allah, sholatlah. Tapi jangan sholat witir lagi. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, la witrani fi lailatin, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Bahwa setelah salat witir tidur nanti malam bangun silakan salat lagi, salat tahajud, qiyamul lail, tahajud. Tapi jangan lagi salat witir. Witir itu artinya ganjil 3. Kalau sudah salat witir lalu kemudian tengah malam witir lagi, 3 tambah 3 6. Dia tidak lagi witir. Maka sholat tahajud saja, jangan witir lagi. Apa dalil boleh sholat setelah witir? Setelah witir sholat lagi malam. Apa dalilnya? Hadis riwayat Aisyah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Nabi pernah salat 2 rakaat setelah witir dan dia dalam keadaan salat duduk. Apa hikmah di balik ini? Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, wal hikmatu fi dzalika, hikmahnya wallahu a'lam, ayyubayyana lin-nasi jawazas salata ba'dal witri, bahwa boleh sholat setelah witir. Kesimpulannya, kalau sudah sholat tarawih lalu kemudian sholat witir, pulang, tidur, bangun, boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Lalu orang yang sholat witirnya di awal malam dengan di akhir malam, apakah pernah terjadi itu zaman Nabi? Ya, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Kata Abu Bakar, fi awal lail, di awal malam, ba'dal atamah, saya sholat witirnya di awal malam. Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar mata tutiru, Umar kapan kamu sholat witir? Kata Umar, fi akhiril lail, saya sholat witirnya di akhir malam. Jadi beda antara witir Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar di awal malam. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Laqad akhadta bil hazam, engkau orang yang hati-hati, takut ketiduran, witirnya di awal malam. Apa kata Nabi kepada Umar? Laqad akhadta bil quwwah, engkau orang yang kuat, yakin bangun malam, maka witirnya tengah malam. Nah, ini pilihan. Pilihlah, mau witir di awal malam, bagus. Mau witir di akhir malam, bagus. Maka kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini beramal ibadah, witir di awal malam atau di akhir malam, dan setelah witir masih boleh lagi sholat tahajud. Adapun hadis yang mengatakan ij'alu akhir salatikumul laila alwitra, jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam sholat witir, itu bukan lil wujub, perintah di situ bukan wajib. Kalau wajib berarti setelah itu larang, tak boleh sholat. Maknanya anjuran, yang paling bagusnya witirnya tengah malam. Tapi kalau di awal malam witir, nanti masih tetap boleh sholat berdasarkan dalil-dalil ini. Wallahu a'lam bishawab.